Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Kira-kira pagi, kayaknya waktu itu kalau gak salah inget, kakakku yang nomor 2 itu tau-tau telpon. Dia itu jarang-jarang telpon. Tapi waktu itu dia telpon terus cerita, tau gak semalam itu aku ngalamin kejadian aneh, katanya. Kejadian apa? Jadi aku tuh kan lagi tidur ya, pulas di kamar gitu. Terus tau-tau kebangun, gara-gara aku ngerasa kayak dipeluk seseorang dari belakang. Nah, pas aku buka mata, aku lihat itu emang bener-bener di perutku itu ada tangan yang lingkar. Jadi kayak orang dipeluk dari belakang kan tangannya lingkar ke pinggang sampai ke perut gitu ya. Nah, itu dia lihat. Dan wujudnya itu tangannya hitam dan berbulu. Wah, dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Merem, terus berdoa. Baca-baca surat-surat pendek, hilang deh katanya. Aku mikir, apa ya itu ya mbak ya? Nggak tahu. Aku semalam ya sempat ketakutan sih, tapi ya udahlah, mudah-mudahan sih nggak ada lagi katanya. Terus, karena aku penasaran, aku nanya nih sama adalah dia dosen yang kebetulan deket juga sama kita, bukan sama aku saja tapi beberapa mahasiswanya. Dan kebetulan waktu itu beliau itu kan selalu punya tim yang dibentuk dari mahasiswa, jadi diambil dari per kelas, nanti kitanya bantuin beliau ya, dari bantuin bikin jadwal, bantuin ngoreksi, bantuin ngumpulin tugas, terus bagi tugas dan sebagainya. Nah, waktu itu aku cerita sama beliau tentang si orang yang sosok yang tidur sama mbakku, si kakakku yang nomor 2 itu tadi. Kira-kira itu apa ya, saya nanya. Oh, itu gak usah takut, katanya. Emang kenapa, saya nanya. Emang kenapa, pak? Gak usah takut, itu kan cuma sosok yang kasihan sih sebenarnya. Dia itu kesepian, dia sendirian, nggak punya siapa-siapa. Terus aku makin penasaran dong. Lah, emang dia itu siapa? Coba deh nanya ke orang tuamu, barangkali mereka lebih tahu. Kamu punya saudara yang meninggal nggak? Maksudnya ibu kamu pernah hamil keguguran nggak? Nggak pernah, saya jawab. Atau saudara kandung kamu ada yang meninggal? Gak ada pak, semuanya sehat alhamdulillah, saya bilang. Terus beliau nanya, terus yang ada di kamarmu itu siapa? Deng, langsung kan merinding takut gimana gitu. Hah, di kamarku emang ada apa? Akunya udah mulai panik gitu. Itu ada di kamarmu, di bawah tempat kamu tidur, di bawah kasur kamu itu sebenarnya ada kuburan. Nah lo, kuburan siapa coba? Nah, karena penasaran banget, habis itu aku telepon ke ibu. Aku nanya, bu, katanya pernah ada kuburan ya di kamarku? Ya gak ada, cuma kuburan itu apa, ari-ari, plasenta kalau orang bilang. Ari-ari mau aja tuh gak ada kuburan selain itu katanya. Tapi kata si bapak ini, gak usah aku sebut nama, kata si bapak ini Katanya ada itu, Bu, ada bekas kuburan di kamarku. Duh, gak tahu ya. Ntar, aku inget-inget dulu. Kayaknya enggak, kata si ibu. Ya udah deh, aku bilang. Nah, mungkin berapa hari berselang, mungkin ada kali semingguan, ibuku nelpon lagi. Nelpon ke aku. Oh iya, tak, aku baru inget. Apa, Bu? Jadi dulu inget sewaktu pindah, baru nempatin rumah itu. Jadi dulunya itu kan tanah kosong, milik Pak Lurah. Jadi Pak Lurah itu kan kebunnya kan gede, tanah kosong itu kan gede. Nah, di bagian yang rumah yang sekarang ditempati sama orang tuaku itu, dulu juga tanah kosong, waktu dijual, terus dibeli sama bapak ibu, terus dibikin rumah. Waktu awal-awal nempatin rumah itu, ada nenek-nenek datang ke rumah. Ibu gak kenal tuh itu siapa gitu, gak kenal. Tapi dia ngajakin ngobrol ya, orang Jawa ya. Kalau diajakin ngobrol basa-basi kan kita pasti nanggepin, gak mungkin kita sok ini walaupun gak kenal gitu. Iya, Mbah, ngobrol-ngobrol, baru ya di sini. Iya, Mbah, katanya. Dulu ini tuh rumah orang loh, namanya siapa gitu. Tapi Bu, Pak, karena waktu awal di situ emang beberapa tetangga itu ada yang usil, jadi ngerjain gitulah. Jadi ibu nggak begitu ambil pusing ngomongan si nenek tadi, dikiranya cuma si nenek itu cuma nakut-nakutin doang gitu. Jadi si nenek itu cerita kalau di rumahku itu dulu ada rumah orang, itu orangnya itu benar-benar orang yang miskin banget, yang katanya sampai buat makan aja susah gitu. Nah, dia itu punya anak laki-laki masih kecil, nggak tahu mungkin masih bayi atau anak-anak, kurang tahu ya. Saking miskinnya itu, si anak itu benar-benar kurang gizi atau gimana gitu ya. Terus akhirnya kurang tahu gimana keadaannya, pokoknya intinya itu dia sampai meninggal karena orang tuanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, pas meninggal dia dikubur di situ gitu. Dan akhirnya kuburannya itu, karena kita nggak tahu ya, sekarang jadi kamarku gitu. Terus habis itu ada orang yang tahu cerita tentang ini, itu dia nyaranin, kasihan tuh yang ini, di rumahmu ada ini ya, katanya. Iya, kok tahu, iya kelihatan, kasihan tuh anaknya, coba deh kamu kasih dia ini baju, kasih dia makan, jadi kalau kamu makan jangan dihabisin, sisain nanti buat dia. Dia kan sebenarnya suka sama kamu, suka ngikutin kamu. Cuma kalau kamu kuliah, kan kamu ngekos ya, jadi dia kesepian di rumah. Makanya dia suka iseng sama saudaramu ya kan, katanya. Oh iya benar, aku bilang. Terus, tapi saran-sarannya tadi cuma aku iya-iyain doang. Aku mau ngelakuin juga kayaknya, ngapain gitu kita ngasih baju ke orang yang udah nggak ada gitu, apalagi nggak kenal kan. Terus, nah akhirnya suatu hari kakakku yang pertama ini nikah, anak pertama menikah, cewek pula, bisa kebayang repotnya kayak apa. Jadi aku juga waktu itu ikut sibuk nyiapin ya, mondar mandir sana sini buat belanja ini itu, nganterin si ini, nganterin si itu sampai malam. Akhirnya pas waktu itu malam-malam udah jam 9 lewat, aku masih harus keluar buat apa ya, lupa, ada urusan gitulah, pakai motor mau keluar. Aku lihat nih sosok si anak, wujudnya hitam, jadi dia dari ujung kepala sampai ujung kaki itu hitam, tapi bentuknya itu kurus, berbulu ya, bener-bener berbulu kayak monyet gitu, tapi orang tapi berbulu ya gitu deh. Ah, dia itu ngeliatin aku dari jauh di dalam rumah. Terus aku mastiin lagi nih, ini halusinasi apa beneran? Aku liatin, ternyata bener. Dia masih ngeliatin aku dari jauh, merhatiin dengan ekspresi yang sedih gitu. Terus dia duduk di kursi, dari berdiri dia duduk di kursi, aku masih ngeliatin. Terus gak tahu kenapa, refleks aja dalam hati, tunggu ya, sabar, aku masih sibuk. Dalam hati bilang kayak gitu. Udah aku keluar. Terus pulangnya ya masih sibuk, pokoknya sibuk lah, sampai akhirnya aku kecapean. Terus udahlah aku mau tidur, udah malam banget, aku capek, aku tidur. Pas aku tidur, bener-bener tidur nyenyak, tahu-tahu dibangunin. Kaget kan aku pas bangun, ternyata si wujud anak kecil itu lagi duduk di sebelah kakiku. Dia megang kakiku gitu. Kerasa banget. Kalau pernah bersentuhan sama kucing, nah kayak gitu, kucing yang bulunya lebat, kayak gitu rasanya. Jadi bulunya itu nyentuh kulitku, kulit kaki, ya. Dia nyentuh kaki gitu, tapi dingin. Aku ngeliat, terus aku bilang, ah ngapain, aku capek, udah jangan ganggu, aku bilang. Terus nggak ngomong sih, tapi kayak kontak batin gitu, kayak ngomong dalam hati gitu, jangan ganggu lah, aku bilang. Terus dia bilang gini, ya udah nggak apa-apa, tapi aku mau tidur di sini boleh ya. Terus karena saking capeknya, saking ngantuknya aku, ya udahlah terserah, asalkan jangan ganggu, udah diam aja, aku mau tidur, aku bilang. Capek banget badan, aku bilang. Terus akhirnya dia tidur sambil meluk telapak kakiku. Nah, dari situ terus acara udah selesai, semuanya udah kelar, udah berlalu lah, sibuk-sibuk, capek-capeknya udah berlalu. Aku mikir lagi nih. Aku mikir, ini kayaknya kayak gini nih salah, aku bilang. Aku tahu di sini ada ini dan dia mencoba kontak sama kita yang masih hidup. Kayaknya salah ini dalam hati. Terus akhirnya saran-saran tadi aku pikir-pikir lagi, dan ini juga salah. Ngasih baju, ngasih makanan ke mereka itu juga salah, aku bilang. Yang namanya orang mati itu gak mungkin bisa bangun lagi, cari temen, cari ini, cari itu, gak mungkin. Orang mati ya udah kembali ke yang di atas, udah selesai urusannya. Terus, akhirnya ya udahlah. Pas aku di kamar, aku bilang, ya udah, kamu yang tenang, nggak usah menampakkan wujud lagi, nggak usah gangguin lagi. Aku kasih kamu Avateka, mudah-mudahan kamu tenang dan nggak usah nampak-nampakin lagi. Ya udah, habis itu aku kirim Avateka dan ya udah, aman sampai sekarang. Nggak ada yang aneh-aneh lagi di rumah, khususnya yang berwujud anak kecil berbulu hitam. Sering-sering aja kasih Al-Fatihah buat dia, semoga dia tenang.